Aku mundur tutup merko tresno kue silang. Nanging aku iki ngerteni yang dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sopo mung digoleki pas hatimu peri. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sopo mung dibutuhne pas hatimu. Aku ngalah tutu merko aku wis rasa sayang. Aku mundur tutu merko tresno kuwe silang. Nanging aku iki